يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم الحمد لله kembali kita lanjutkan membaca kitab Adha'u wa Dawa' lil Imam Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita masih pada pembahasan athar al-qabihatu lil ma'asi. Pengaruh-pengaruh buruk, akibat buruk dari perbuatan maksiat seorang hamba. Baik. Berikutnya qala rahimahullah atasi yang kesembilan, yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Qala annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wa la budda. Dan di antara athar yang jelek, pengaruh yang buruk, akibat yang jelek dari kemaksiatan adalah bahwasannya kemaksiatan mengurangi umur. Bahwasannya kemaksiatan mengurangi umur dan melenyapkan barokah umur, dan itu perkara yang pasti dan pasti. Qala fa innal birra kama yazidu fil umri fal fujuru yuksirul umra. Maka sebagaimana albir, kebaikan, ya, itu menambah umur seseorang, maka sebaliknya kemaksiatan, kejahatan itu mengurangi umur seseorang. Sebagaimana dikatakan penyair kemarin disampaikan, mamata man zara al-fadaila fil waro. Tidaklah mati, tidaklah mati orang yang menanam kebaikan-kebaikan pada manusia itu. Bal asya umron thanian tahta saro. Bahkan orang yang baik itu, orang yang menanam kebaikan di manusia, itu dia hidup pada umur yang kedua di bawah tanah, walaupun jasadnya sudah terkubur di bawah tanah. Qala fa dzikra yuhyi mayitan wala rubbama. Maka dzikr, penyebutan, itu menghidupkan orang yang sudah mati. Sebagaimana kita setiap saat mengingat, menyebut ulama-ulama yang menyebarkan ilmu syariat, seolah-olah mereka hidup di depan kita, kita baca karyanya mereka, seolah-olah mereka masih senantiasa hidup memberikan faedah kepada kita. Maka itu penyebutan menghidupkan orang yang sudah mati. Wala rubbama, dan terkadang sebaliknya, mata alladzi mazala yasma'u au yaro. Mata alladzi mazala yasma'u au yaro. Terkadang sebaliknya, orang yang senantiasa masih mendengar, melihat, tetapi sudah teranggap mati. Sudah teranggap mati. Taib. Qala rahimahullah wa qatik talafana sufi hadhal mawdi. Dan manusia, para ulama, mereka berselisih pada tempat ini. Ya. Kemaksiatan mengurangi umur. Ya. Apa maksudnya? Qala faqala ta'ifatun. Maka sekelompok dari mereka menyatakan, nuqsanu umril asi huwa dhahabu barakati umrihi wa mahkuha alaihi. Berkurangnya umur orang yang berbuat maksiat adalah hilangnya barokah umurnya, yakni maknawi, ya. Kebarokahan umurnya berkurang. Wa mahkuha alaihi, dan dihilangkan, dilenyapkan barokah itu dari kehidupan dia, dari umur dia. Qala rahimallahu wa hadza haqqun, ini perkara yang hak, ini sesuatu yang nyata demikian, ya. Orang yang bermaksiat maka barokah umurnya berkurang, ya. Barokah itu kebaikan, kebaikan yang banyak, ya. Orang tidak berbuat baik, ya. Orang berbuat maksiat tidak ada kebaikannya umurnya, gitu. Qala wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, dan hilangnya barokah pada umur seseorang ini adalah pengaruh daripada kemaksiatan, akibat dari perbuatan maksiat. Umur yang seorang itu hidup di dalamnya, hari-hari yang dia lewati, ya, kalau dia berbuat maksiat, maka berkurang, ya, kebaikan umur dia. Ya. Sekadar dengan banyaknya maksiat dia, kalau satu hari 24 jam, ya, 5 jam dia gunakan bermaksiat, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya, maka berkurang kebaikan umur dia, ya. 5 jam berkurang, ya. Dan demikian, sekadar banyaknya maksiat dia, maka sebesar itulah keberkahan umur dia berkurang, ya. Baik, maka itu suatu yang pasti, kelaziman. Berbuat maksiat berarti berkurang barokah umurnya. Mesti, ya. Qala faqala ta'ifatun bal yankusu haqiqatan. Dan sebagian ulama menyatakan bahkan umurnya itu berkurang secara hakiki. Ya. Berkurang dengan sebenarnya, ya. 60 jadi 50 gitu. Qala kama yanqusu rizqu, ya, sebagaimana rizki juga berkurang karena kemaksiatan itu. Qala faja'alallahu subhanahu wa ta'ala lil barakati fir rizqi asbaban katsiratan takthuruhu wa tazituhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah pada rizki seseorang itu ada sebab-sebab yang sangat banyak, ya. Sebab-sebab yang mendatangkan barokah pada rizki seseorang, menambah rizki seseorang. Silaturahmi, ya. Berbuat kebaikan, Allah akan tambah rizki dia, ya. Qala walil barakati fil umri asbaban takthuruhu wa taziduhu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk barokahnya umur seseorang itu sebab-sebab. Allah jadikan sesuatu yang menjadikan sebab umur seseorang bertambah. Secara hakiki. Qala qalu wala tamtani'u ziyadatul umri bi asbabin kama tanqusu bi asbabin. Mereka menyatakan pendapat kedua ini, dan tidak ada penghalang, ya, tidak terhalangi, yakni bisa saja bertambahnya umur karena sebab-sebab tertentu, ya, karena sebab-sebab, sebagaimana berkurangnya umur juga karena sebab-sebab tertentu. Masing-masing Allah jadikan sebabnya. Bertambahnya umur ada sebabnya, sebagaimana pula berkurangnya umur juga ada sebab-sebab yang Allah menjadikannya. Qala fal arzaku wal ajalu was sa'adatu. Maka rizki-rizki seseorang, ajal kematian seseorang, kebahagiaan seseorang, wasyaqawatu wasihatu wasukmu wal maradu, kesengsaraan seseorang, kesehatan, sakit, wal ghina wal faqr, sukem dan marad sama. Ghina wal faqr, kekayaan dan kefakiran seseorang. Wa in kanat bi qada'i rabbi azza wa jal, walaupun itu semuanya tadi, ya, rizki, ajal, kebahagiaan, kesengsaraan, sehat, sakit, itu semuanya sudah Allah tetapkan, Allah sudah takdirkan. Qala fahuwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatan laha. Akan tetapi perlu difahami bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu Allah jadikan dengan sebabnya. Allah menjadikan sebab juga. Allah takdirkan orang itu kenyang dengan makan. Kalau tidak makan, dia pasrah. Sudah, kalau Allah takdirkan saya kenyang, kenyang nanti, tidak perlu makan. Ini keliru. Sebagaimana pula ajal, sa'adah, syaqawah tadi, sudah Allah tetapkan bulan termasuk suada, orang-orang yang berbahagia. Alam termasuk orang-orang yang saki, orang yang celaka. Tetapi ada sebab-sebabnya. Dan seseorang tidak mengetahui apa takdir dia. Dia tidak tahu apa takdir dia. Maka dia tidak boleh berdalil dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia termasuk orang bahagia atau orang celaka. Dia tidak tahu, maka dia tidak boleh berdalil, berhujjah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Sedangkan Allah perintahkan seseorang itu untuk menempuh jalan, jalan bahagia, beriman, bertauhid, jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Nah, sebagaimana pula umur ini, Allah sudah tetapkan ajalnya fulan sekian. Tetapi Allah jadikan sebab, nanti fulan kalau silaturahmi maka bertambah sekian. Dan itu semuanya sudah Allah tetapkan, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sebab menambah umur, itu juga dalam takdir Allah. Tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala semata. Sebaliknya, dia melakukan perkara yang mengurangi umur dia, itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini perlu difahami, Kesimpulannya, semua yang terjadi dalam semesta ini sudah Allah tetapkan, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang berbuat baik sehingga bertambah rizkinya, bertambah umurnya, itu sudah Allah tetapkan. Tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula seorang yang berbuat jahat, berbuat maksiat sehingga mengurangi barokah umur dia, mengurangi rezeki dia, itu juga sudah Allah tetapkan. Baik, tidak akan keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi sesuatu yang di luar kehendak Rabbul Alamin. Baik. Maka demikian, ndak layam tani, ndak akan, ndak bertentangan. Baik, qala ta'ifatun ukhra, dan kelompok yang ketiga, yang lain berkata, qala ta'thirul ma'asi fi mahkil umri innama huwa, pengaruh buruk maksiat terhadap dilenyapkannya barokah umur hanyalah huwa bi'an haqiqatul hayati hiya hayatul qalbi, maksudnya adalah ya, lenyapnya umur, berkurangnya umur, maksudnya adalah bahwasannya hakikat hidupnya seseorang, ya, orang itu disebut hidup, ya, adalah dengan hidupnya hati dia, ya, hidupnya hati dia. Maka dia hidup dengan hakiki, ya. Sebagaimana dalam syair tadi, banyak orang yang dianggap masih dengar, masih melihat, tetapi masih sudah mati dia. Itu mati hatinya, ya. Tidak teranggap hidup, ya. Ini karena hakikat hidup yang sebenarnya adalah hidupnya hati. Qala wa li hadza ja'ala Allah subhanahu al-kafira mayitan ghairu hayyin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang kafir itu adalah mayit. Ya. Orang-orang kafir adalah mayit, bukan orang hidup. Ya. Mereka adalah mayit, bukan orang-orang hidup. Kenapa? Karena hatinya mati. Ya. Tidak ada tumbuh keimanan padanya. Tidak ada keimanan di dalam hatinya sama sekali. Maka dia mati. Ya. Maka dia mayit, ya. Bukan hayyun. Qala kama qala ta'ala amwatun ghairu ahya. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah para mayit. Mayit-mayit yang tidak hidup. Qala fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Maka pendapat ketiga ini menyatakan hidup yang hakiki adalah hidupnya hati seseorang. Jasadnya hidup, hatinya juga hidup. Qala wa umrul insan, sedangkan umurnya manusia, muddatu hayatihi, falaisa umruhu illa, awqati hayatihi billahi. Dan masa hidupnya seseorang, tidaklah dia kecuali umur dia, waktu-waktu hidupnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Waktu-waktu ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu umur yang sebenarnya. Ya. Maka kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka sudah berarti berkurang umurnya. Ya. Dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hakikat umurnya berkurang. Kenapa? Karena hakikat umur itu adalah kehidupan hati. Ya. Hidup itu adalah kehidupan hati. Dan umur seseorang adalah masa hidupnya dia bersama dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala fatilka sa'atu umrihi. Maka itulah saat-saat, waktu-waktu umur dia. Ketika dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kehidupan dia yang hakiki. Ya. Itulah umur dia yang sebenarnya. Ya. Selain itu, akan menjadi penyesalan nanti. Ya. Akan menyesal dia. Tidak bermanfaat untuk dia. Tidak memberikan kebaikan untuk dia nanti. Ya. Selain waktu-waktu dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala itu, akan menjadi penyesalan, ya. Akan sangat dia sesali nanti. Ya. Baik, maka hakikat kehidupan adalah hidupnya hati, ya. Dan umur seseorang adalah masa hidupnya dia ketika mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, maka ini perkara yang sangat besar, ya. Berarti kalau kita sedang bermaksiat dan mati, ya. Waliyadzubillah. Taib. Qala fatilka sa'atu umrihi. Qala fal birru wat taqwa wat ta'atu tazidu fi hadhil awqat allati hiya haqiqatu umrihi. Maka kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan-ketaatan dia, menambah waktu-waktu dia, ya. Waktu yang sebenarnya, waktu yang hidup, ya. Waktu yang hidup itu adalah waktu dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kebaikan dia, ketakwaan dia, ketaatan dia itu menambah waktu dia, bertambah panjang umurnya gitu, ya. Bertambah panjang umurnya, ya. Tazidu fi hadil awqat allati ya haqiqat umri, dan itulah hakikat umur dia, ya. Hakikat umur dia, waktu yang dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat umur dia, ya. Taib. Qala wala umra lahu siwaha, ya. Dan seseorang tidak punya umur lain selain itu, ya. Umur dia adalah waktu yang dia gunakan untuk mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu bukan waktu dia. Itu bukan umur dia. Itu bukan umur dia yang dia akan menyesali nanti di akhirat. Dia akan menyesalinya. Qala wa bil jumlah fal abdu idza arada anillah wastaghalla bil ma'asi ta'at alaihi ayyamu hayatihi al haqiqatu, ya. Maka kesimpulannya, seorang hamba itu kalau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, wastaghalla bil ma'asi, sibuk dengan kemaksiatan, memaksiati Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, maka dha'at alaihi ayyamu hayatil haqiqatu, hilang dari dia, musnah dari dia hari-hari hidupnya dia yang hakiki, kehidupan dia yang hakiki tidak ada, hilang dengan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Dia tidak hidup hakikatnya, ya. Dia sedang mati, ya. Qala allati yajidu ghibba ita'atiha yauma yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yang hari-hari yang hakiki tadi akan dia dapati buah akibat daripada menyia-nyiakan hari tersebut, ya. Hakikat kehidupan dia sia-siakan tadi, buahnya, ya, akibatnya akan dia dapati pada hari ketika manusia menyatakan ya laitani qaddamtu li hayati, ya. Manusia menyesal ketika itu, penyesalan yang sangat besar, yang tidak ada penyesalan setelahnya, penyesalan yang puncak, tidak ada penyesalan setelahnya. Wahai seandainya, wahai sekiranya, dulu aku melakukan amal-amalan soleh yang aku dahulukan, aku simpan untuk kehidupanku ini, untuk kehidupan yang tidak ada kematian setelahnya, kehidupan yang hakiki. Ya, ini dia menyesal dengan menyia-nyiakan hari-hari dia, umur dia, kehidupan dia tadi. Ya. Dia hilangkan hari-hari yang dia lewati, hari-harinya tidak untuk mendapatkan bekal, mendapatkan kebaikan di akhirat, di kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak ada kematian setelahnya. Maka dia menyesalinya. Qala fala yakhlu imma an yakuna lahu ma dzalika tatallu'un ila masalihihid dunyawiyyati wal ukhrawiyyati aula. Maka dia tidak lepas, imma ada kemungkinan dia mengharap ketika itu kebaikan-kebaikan, maslahat dunyawiyah dan ukhrawiyah. Atau sebaliknya, dia sudah tidak memikirkan lagi, sudah tidak mengharap lagi kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat dia. ketika menyia-nyiakan hari tersebut, ketika menyia-nyiakan hari-hari yang dia lalui, ya. Ima ada dua kemungkinan, dia punya harapan, dia punya keinginan mendapatkan maslahat, ya, mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Dalam keadaan dia terjerumus, terperosok dalam kemaksiatan. Atau sebaliknya, sudah dia mati hatinya, sudah tidak punya keinginan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fa illam yakun lahu tatallu'un ila dzalik faqad da'a 'alaihi umruhu kulluhu. Nah, kalau keadaannya pertama sudah dia tidak punya harapan, tidak punya keinginan mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat, berarti sudah habis, selesai umur dia, tidak ada umur bagi dia, ya. Itu tadi amwatun ghairu ahya, sudah mati dia, ya. Sudah tidak teranggap manusia hidup, walaupun telinganya masih mendengar, matanya melihat, ya. Walaupun kakinya masih berjalan di muka bumi. Dia sudah tidak punya harapan, keinginan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Sudah habis dia. Wa dhahabat hayatuhu batila. Maka sudah hidupnya itu pergi, hilang sia-sia. Tidak ada kebaikan yang tumbuh dari dia. Tidak ada kebaikan yang dia usahakan untuk dirinya sendiri, ya. Allahul musta'an, ya. Sudah mati, ya. Amwatun ghairu ahya, ya. Qala wa in kana lahu tatallu'un ila dzalik. Kemungkinan kedua, kalau dia punya keinginan, punya harapan untuk mendapat kebaikan dalam keadaan terjerumus, terperosok dalam kemaksiatan, tapi masih punya harapan, punya ingin keinginan mendapatkan kebaikan, maka tolat alaihi tariq bisa babil awaik, maka orang yang seperti ini jalannya mendapatkan kebaikan itu panjang, ya, karena banyak penghalangnya banyak untuk mendapatkan kebaikan tadi. Penghalangnya apa? Kemaksiatannya itu, ya, kedosa-dosanya dia tersebut menghalangi dia, ya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, athar daripada maksiat, ya. Pengaruh buruk maksiat menghalangi dari ilmu, menghalangi dari rizki, ya. Menjadikan gelap hatinya, ya. Sulit urusan-urusan dia. Qala wa ta'asarat alaihi asbabul khair bihasabi istighalihi bi'addatiha, ya. Dan menjadi berat, menjadi sulit atas dia sebab-sebab kebaikan. Mau berbuat baik itu berat sekali, ya. Mau melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Berat dia. Seperti mindahkan gunung, ngangkat kaki itu, ya. Sulit sekali, ya. Maka besar kecilnya kesulitan seseorang melakukan kebaikan bihasa bistighalihi biaddatiha, itu sekadar sesuai besar kecilnya kesibukan dia melakukan lawan-lawan kebaikan itu, ya. Lawan kebaikan, ya, kemaksiatan, dosa-dosa, ya. Semakin besar dosa-dosa, semakin banyak yang dia kerjakan, maka semakin berat penghalang-penghalang untuk menghalangi dia berbuat baik, ya. Kalau kecil, sedikit dosa yang dia kerjakan, ya, penghalangnya kecil, penghalangnya sedikit, ya. Sekadar sesuai dengan kesibukan dia dengan lawan dari kebaikan itu, dia sulit untuk mendatangi kebaikan. Qala wa dzalika nuqsanun haqiqiyun min umrihi, maka yang demikian itu adalah berkurangnya umur dia secara hakiki, ya. Karena orang yang hidup adalah orang yang hidup hatinya, sedangkan umur seseorang adalah waktu dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia berbuat kebaikan, berbuat ketakwaan, melaksanakan albir, maka itulah umur dia yang hakiki, ya. Nah, kalau dia berbuat maksiat, maka otomatis, ya. Otomatis maka berkurang umur dia yang sebenarnya, ya. Umur dia yang hakiki berkurang, gitu, ya. Baik, maka berarti umur dia secara hakiki berkurang, ya. Baik. Ini tiga akwal tentang berkurangnya umur karena maksiat, ya. Yang pertama, barokahnya yang berkurang, ya. Yang kedua, umur yang hakiki, yakni hitungan, ya, hitungan umur yang hakiki, ya. Yang ketiga, maksiat mengwaring umur yang hakiki, yakni karena umur adalah waktu, masa seseorang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak mentaati Allah, sebaliknya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka berkurang umur dia yang hakiki tersebut, ya. Qala sirul mas'alati anna umral insani muddatu hayatihi. Dan rahasia dari masalah ini, ya, berkurangnya umur seseorang dengan maksiat itu adalah anna umral insan muddatu hayatihi, umurnya seseorang itu adalah masa hidup seseorang, ya. Muddatu hayatihi, sebagaimana tadi, wala hayata lahu illa biqbali ala rabbihi, ya. Seseorang itu tidak teranggap hidup, ya. Tidak disebut hayyun, ya, kecuali pada saat dia menghadap kepada Rabb-nya, mentaati Rabb-nya, bertakwa kepada Rabb-nya, ya. Sebaliknya, yang menentang Allah, kufur kepada Allah, dia adalah amwat, ya, amwatun ghairu ahya, ya. Nah, qala wala hayata lahu illa biqbalihi ala rabbih wa tana'umi bihubbihi wa dzikrihi wa itsari mardatihi, ya. Dan tidak ada kehidupan bagi dia, tidak ada kehidupan bagi seorang hamba kecuali dengan dia menghadapkan dirinya kepada Rabb-nya, bernikmat-nikmat dengan mencintainya, ya. Bernikmat-nikmat dengan menyebutnya, berzikir ala bidzikrillah tatmainul qulub, ya. Dengan berzikir menjadi tentra, menjadi nikmat hidup dia. Wa itsari mardatihi, dan lebih mengutamakan, lebih mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ridho manusia seluruhnya. Bahkan ridho dirinya sendiri, ridhonya dia sendiri dia kalahkan, kesenangannya dia kalahkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia kalahkan hawa nafsunya, dia penggal hawa nafsunya, dia kalahkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah kehidupan hamba yang sebenarnya. Dialah hamba yang hidup dengan umur yang sebenarnya. Nah, sekadar dengan berkurangnya itu, berkurang umur dia, ya. Berkurang umur dia sekadar dengan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi lahuna, nasallallahu taufiq li jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadalu, barakallahu fikum.